Jangan lupa subscribe dan like channel Flobomorapedia. Simpan selama ini baru ku katakan, sebenarnya aku masih suka kamu, hanya selalu beda rasa. Selalu saling cemburu hanyalah menyiksa diri. Maukah ku terlalu cinta sehingga takut kehilangan? Oh, oh, oh, oh. Masihkah untukku cinta di hatimu seperti dulu engkau dan aku? Begitu indahnya sejuta kenangan, selangit mesra, oh asmara. Selalu saling cemburu hanyalah menyiksa diri. Ataukah ku terlalu cinta sehingga takut kehilangan? Wow, wow, wow. Ingin ku ungkapkan cinta di hatiku seperti dulu engkau dan aku. Masihkah untukku cinta di hatimu selanjut mesra, oh asmara. Ataukah ku terlalu cinta sehingga takut kehilangan? Wow, wow, wow. Masihkah untukku cinta di hatimu seperti dulu engkau dan aku? Begitu indahnya sejuta kenangan, selangit mesra, oh asmara. Saling cemburu hanyalah menyiksa diri. Wow, wow, wow. Inginkah ku terlalu cinta sehingga takut kehilangan? Wow, wow, wow. Masihkah untukku cinta di hatimu seperti dulu?